Masih ada pertanyaan yang tersisa. Insyaallah kita baca dengan cepat. Misalkan si fulan ke Yaman untuk menuntut ilmu, dan ketika tiba untuk mengeluarkan zakat fitr, dia tidak punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitr. Dan zakatnya ini dikeluarkan oleh orang tuanya yang ada di Indonesia. Apakah hal yang seperti ini sah karena makanan pokok di Yaman berbeda dengan di Indonesia? Sah. Walaupun yang lebih afdol adalah setiap jiwa mengeluarkan zakat di mana dia berada, lebih afdol. Namun kalau tidak memungkinkan, apalagi dia tidak punya kemampuan, maka diperbolehkan dari daerah yang lain mengeluarkan zakat untuknya. Tapi hendaklah dia mengabari. Dia mengabari untuk mengeluarkan. Ataukah boleh dia mengeluarkan, lalu dia kabari di waktu lain, ya? Apabila dia telah menyangka bahwa apabila dia mengeluarkan zakat untuk orang tersebut, insyaallah dia tidak keberatan. Ini dalam ilmu al-fiqh disebut dengan at-tasarruf al-fuduli, ya, tindakan yang di luar kehendak seorang atau orang yang diinginkan. Nah, dia ingin mengeluarkan zakat untuk si fulan, tapi tanpa sepengetahuannya. Nah, tanpa sepengetahuannya. Ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, namun yang sahih dalam hal ini boleh. Namun sebaiknya dikhabarkan, diberitahu kepada orang tersebut, ya, bahwa saya akan mengeluarkan untuk kamu. Namun asal hukumnya, setiap jiwa dia mengeluarkan dari hartanya sendiri. Ya, seorang suami dari hartanya sendiri, istri dari hartanya sendiri, anak demikian pula, orang tua demikian pula. Itu asal hukumnya. Akan tetapi kalau ada yang ingin, ya, membayarkan zakat dari seseorang, maka demikian diperbolehkan. Wallahu a'lamu bishawab.